Saya ingin kasih tahu panjenengan semua, para penyelenggara Sohibul Hajat, anak-anak muda, orang-orang tua, dan semua masyarakat Jagalan. Di beberapa tempat saya mengajak maju anak-anak kecil, itu biasanya kita butuh 3-5 menit lebih. Ini tadi tidak sampai 1 menit langsung maju semua. Karena saya sedang nyelup driji. Iki kira-kira atmosfer kebudayaan dan pendidikan di kampung sini ini membuat anak-anak memiliki mental yang baik apa tidak, memiliki keberanian untuk tampil apa tidak, memiliki kemampuan untuk berekspresi atau tidak. Dan saya lihat iki bocah-bocah iki ora masalah iki, langsung maju kabeh. Nganti sing cilik-cilik iki udah tenang wae iki lho. Iki tenang wae iki. Oke, bismillah, masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Nama siapa? Syahla Rasya Kumala. Coba. Yono, ya Allah, ya. Kelas pinten? Kelas 3. Enggak ada tak takoni bahasa Jawa, kowe jawab bahasa Indonesia, takoni bahasa Indonesia jawab cara Jawa ya. Seandainya ditanya besok-besok itu bayangannya itu mau jadi apa? Upama dibayangke pengusaha. Oke, sip ya. Ning iki ora iso jawab rapopo, ning tak teruske sithik. Sing dimaksud pengusaha sing pripun to? Coba jelaskan dikit aja. Jualan baju. Loh. Jualan baju jangan diremehkan. Dan jualan baju sak Asia, iya toh? Jualan baju sak dunia, iya toh? Rumah samu jualan baju ning toko cilik ora. Ana nek duwe toko cilik ning akeh banget sak Indonesia, itu namanya pengusaha. Kita doakan sukses ya, sukses ya. Sukses insyaallah kabeh ya. Amin ya. Anak-anakku semua yang lain. Selawat sing sapa? Apa Bu? Biasanya Bu sing kira-kira sakit Bu. Ayo. Selamat apa? Selamat. Bisa selamat. Bisa. Kenal lo ya. Oke. Ayo selamat. Berdiri. Ya. Ayo selamat. Cang. Cepat. Ayo berdua. Ya, berdua. Ya. Oke, yo selamat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman kaman ala sayidina Muhammadin tadalu bilu kodu watan fariju bilu kurabu wadu kodu bila waiku wadu nalu biraiku wahusnul kawamimin wahustas tak umammu biwa tepuk tangan dunia akhirat, tepuk tangan langit dan bumi. Aja melunggo sik ya, tetap ngadeg ning kene, Masya Allah. Jadi dari tadi itu saya tanya sama Allah, ya Allah, saya tidak tahu ini mau membawakan lagu apa yang pertama. Maka saya ngomong panjang, karena saya harus menemukan sesuatu yang paling tepat, yang sama dengan kehendak Allah. Dan Allah sudah menunjukkan melalui anak kita yang paling kecil ini, bahwa yang akan kita bawakan pertama adalah sholawat nariyah. Oke, anak-anakku sekarang, kalau hafal sholawat nariyah, itu berarti saya sudah percaya sama lingkungannya. Lah anak-anak semene hafal, bapak ora hafal loh. Yono sing hafal, yono ning yo oke-oke ketok yo ora. Kalau ini berarti ada regenerasi yang sangat bagus di Jagalan, dan itu sebenarnya di seluruh Indonesia. Jadi Islami meskipun dijelek-jelekin terus, dibikinin teroris seolah-olah itu orang Islam yang bikin, terus diwelek-elek ora karo wong sak donya, ning ora iso kowe ngalahke Islam, ora iso. Wong Islam itu kebutuhan setiap hatinya manusia. Islam itu kebutuhan dunia. Pohon kelapa butuh Islam, hutan butuh Islam, lautan dan daratan semua butuh Islam. Islam tidak akan bisa dijajah. Orangnya mungkin masih bisa seperti itu, tetapi dia akan semuanya kembali kepada rahmatan lil alaminnya Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Nek iso selawat nariyah berarti khotmil Quran ya iso? Eh? Bisa ya? Bisa. Oke. Satu nomor lagi ya. Tetap ngadek isi kuat ya. Kuat ya, Dik. Saya ingin kasih tahu ya, ini umurnya berapa, Dek? 5. Tuh, 5 tahun. Tadi dia menyanyikan apa tadi? Selawat nariyah. Saya kasih tahu Anda, nadanya, pitch-nya itu tepat. Orano palsi. Berarti dia punya bakat berlagu. Garip sing didik arep digawe ngendi? Dadi kori iso, dadi penyanyi iso. Ya, tolong ya. Ini punya bakat, jadi dia enggak perlu diajari, dia sendiri punya naluri untuk bisa mencapai solmisasi atau munggah mudune nada, dan tepat, dia tidak ada palsunya. Nomor 2, kui leng ngepake iramane ya bener, jadi kaya kanjeng ora kerepotan mau, ya bener, kipi, jadi bocah iki bakat, wis kowe kira-kira dadi korek warung dadi penyanyi, isuk-isuk gampang lah, utawa sinden paling ora kan gitu ya. Oke, saiki aku njaluk khotmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran. Oke, nganggo musik sih. Bismillah ya. Apal ya? Coba. Allahumma lamna bil Quran. Waja'an lana imana wa nura wa huda wa tangan. Oke, bismillah. Al-Quran itu tidak hanya yang tertulis. Jadi ayat Allah itu ada 3. Saya menyebutnya ada 4. Umumnya ulama-ulama mengatakan ada 3. Jadi satu alam semesta itu adalah ayat Allah semua. Yo kali, yo segoro, yo wit-witan, yo gadul, iwa, yo toh rayap, itu semua ayat Allah semua ya. Nganti uget-uget itu ayat Allah semua. Artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Nomor 2, jenengan KPI. Anda semua adalah tanda-tanda ayat Allah. Ono sing rodo Anas, ono sing rodo Al-Baqarah, ono sing rodo. Wis gari milih kowe. Nek kowe An-Nahl berarti kowe tawon. Nek sing rodo senengane sate sapi berarti suratmu Al-Baqarah. Nek sing bladok wong iku Al-Maidah. Mangan wae iku Al-Maidah. Gitu ya. Terus apa meneh liyane misale contone? Apa meneh? Eh? Al-Fil. Al-Fil iki Al-Fil, Al-Fil iki aja. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat saya maksudkan adalah kalau sampean mau belajar siapa Rasulullah, pelajari Al-Qur'an. Kalau sampean ingin tahu Al-Quran, pelajari perilakunya Rasulullah. Lembute hatine, jembare hatine, sak piturute. Kebijaksanaan kearifan beliau itu adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah adalah Al-Quran urip. Al-Quran adalah Rasulullah sing tertulis. Ngono ya kira-kira ya. Nek awake dhewe mung jus tur mung ayat cilik-cilik ae. Nek Kanjeng Nabi iki jangkep Quran kuwi ya kuwi Kanjeng Nabi. Nek jenengan kali kula iku nek mung fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat orang diteruske. Apa meneh? Ya kalau kita mungkin serpian-serpian, jadi ibarat kain itu sobekan-sobekan. Tapi Rasulullah adalah seluruh bulatan kain itu. Amin ya rabbal alamin. Oke ya. Sekarang saya mohon dengan sangat, yo sekarang kita mulai apa ya, menarik ke kita. Jadi ini tadi sudah Anda ketahui bahwa jenengan kali kula wong tua-tua dibanding cah cilik-cilik iki untuk zaman yang akan datang seluwe penting jenengan pon iki. Cacah niki. Anak-anak kita lebih penting dari kita. Orang yang sudah kawin, sudah punya anak, dirinya tidak penting. Dirinya hanya dipersembahkan untuk perkembangan dan cita-cita anak supaya besok menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Ya Rabbal Amin. Oke. Okay.